Allahu Akbar dibuat asdimu. Kusya semua ke sini menggundimu bupati. Menggundimu bususi. Kecil, kecil. Jadi kita yang proporsional saja, yang kecil ya kita pikir sebagai yang kecil. Yang... Jangan mengecilkan sesuatu yang tidak kecil. Tapi jangan terlalu membesarkan yang kecil. Just proporsional biasa saja. Pilkada 5 tahunan sekali. Ini semua yang nyalon, tidak ada orang Belandanya, tidak ada orang Australinya. Semuanya orang Indonesia. Semuanya orang Indonesia. Ya kalau orang Indonesia tidak mikir Indonesia, terus ngapain dia di Indonesia? Saya kemarin, ini suatu umum, kalau bahasa naunya umum, tapi bahasa santrinya tak habis bingin. Habis bingin. Saya kemarin kan dapat anugerah yang bin awal. Itu diberikan kepada orang yang sangat besar perjuangannya terhadap hak asasi manusia. Padahal saya tidak pernah demo. Saya dalam uraian diri-dirinya itu karena saya apa namanya dibilang untuk menghargai hak orang Indonesia begitu, nasionalisme begini, hamnya begini. Saya ngomong terus terang itu waktu menerima itu. Saya ini bukan orang sekolah. Dan seperti ini yang datang di profesor-profesor. Paling tidak dokter. Di bawah sedikit dari Bu Susi. Bu Susi ada di depan. Bu Susi ini sekolahnya sampai SMP kelas 2. Lebih tinggi saya. Lebih tinggi beliau sedikit. Saya kelas 1 Tanawiyah. Dropout. Jadi tidak ngerti nasionalis, tidak ngerti nasionalisme. Nasionalis itu kan dari barat, kamu kan dari barat. Saya tidak ngerti. Cuma guru desa saya itu, guru-guru saya yang sederhana itu, nasihati saya memberitahu saya, Indonesia ini rumahmu, Indonesia ini rumahmu. Tidak berbeda. Joko, dikitik. Di sini kamu dilahirkan, tumpah darah musim, tempat kamu bersujud, di situ, menghirup udara, di situ. Nanti kalau kamu kembali, anak, kalau di situ juga. Mau itu tak, kalau tidak ngerti, bisnisnya. Kalau bosong, ini udung lebih, kusir, tidak ngerti mereka memang sekolah itu lebih buruk. Ayo, nanti kandian ini. Isi. Dan orang seperti saya itu banyak. Yang hanya ditandani kia ini iki omang juga yuridullah dikumul yusra orang titik kusiaran jika yuridullah dikumul yusra orang titik diterusna yuridullah dikumul yusra wala yuridu dikumul yusra ngasih ngerti bedanya kenapa tidak titik yuridullah dikumul yusra. Gusti Allah nyusahake awakmu gampang. Gampang. Bala yuridu bikul murusa. Lan ora nyusahake awakmu kangelan. Agama itu tidak untuk membebani hamba Allah, tetapi untuk menyenangkan hamba Allah, membahagiakan hamba Allah. Kalau hamba Allah, kalau polisi bisa mau nyetor maling, mau nilang, mau sepeda motor. Wah, itu tidak ada polisi begini di dunia manapun, tidak ada. Polisi anak-anak pengajian, ini satu rohnya tidak kunci di sini, yang akbar. Oh, di Mesir itu, ya Allah, polisi itu suara kambuk. Di Indonesia ini polisi luar biasa. Sama seorang yang mengapi ingol, bukan si mana ni, bukan apa apa. Jadinya Pak Bupati kemarin, anak yang mengasihan. Bibi, anak Pak Bupati nak mengasihan, tidak nak. Tak boleh. Nero, kok gini kok dikuatir sama jajaran itu langsung damai-damai. Saya langsung lari. Jadi, kok itu tadi, kita sudah pengalaman berkali-kali pertama dua perang Kudus ini ditunggungi Sunan Kudus Sunan masih nanggel dawe kiai tenangan polisinya ini nafsi pentang apa tentaranya jalan terbang kalau rakyatnya ada kendangan udah itu aja beres itu sini ikatan batinnya dengan sunannya besar sekali makanya bagaimanapun orang Kudus ini kalau orang lain seperti orang Kudus ini kita ya seneng dunia ya kan mesti nyegak datang malu mesti nambut gali patang tapi gak seperti yang lain menurut saya misalnya sekadar ini boleh boleh gila boleh gila sini enggak itu sih mesti orang kantor lah ini gue apa aku mulai diri tak berapa terus kelingan tuh ibu wala-wala sekalian kurang lebihnya saya mohon maaf kalau ada tutur kata saya yang tidak karuan ini tapi sebetulnya ya saya tidak bersalah kalau ada kesalahan ya Pak Kapolres ini yang undang saya begini Pak Bupati mau undang saya juga semua Ya Allah Gusti kula sedaya kula kang ati wonten masjid menika panjang kali ini cendunya akhirat panjang kali ini jin dhaher batin ya Allah mungkin mugi panjang sampai akan sedaya urusan urusan itu sedaya kula kang ati wonten masjid menika ya Allah anu kini kita sedaya panjenengan pun sedaya kula kang ati wonten masjid menika panjenengan sembadan ya Allah ya Rabbal alamin ya Allah mugi mugi kita demokrasi kita serempak menitopan yang paling aman religion mungkin mau menyesal ikolok mungkin mau berkaitan maupun topan yang paling ini kita sedoyo masyarakat rakyat kalau bantu dengan menitopan pilih sedoyo menitopan kepentingan besar ya Allah cipti dan barokai cipus ya Allah dengan barokai cipus dengan barokai cipus menitopan dengan paling ini kita Allah masih Allahumma fa'anna al-bala wal-maba wal-ghala wa shifa al-mustari fatama bikan wa shada'idha wa mihanna al-hara minha wa mabatun min balgatina indonesia hayi khasana bal-budan muslimina amalina fa'ala kumrikayin kudir اللهم ارحم امه محمد اللهم اغفر امه محمد اللهم اهد امه محمد اللهم فرج عن امه محمد اللهم اصلح امه محمد اللهم اعز لنا قلوب امه محمد صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم سبحانه ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Sekarang lah Bupati Pak Kapolres Surabaya sesepuh yang langsung pun jurnal ini Pak Punten Allahu wafiquna ila ma fi khairul Islam wal muslimin khairul Indonesia wa Indonesiyin astaghfirullahalazim li wa lakum wa la'afu minkum wa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Haji Mustafa Zikri, Bapak Ibu tamu dan hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan demikian silaturahmi akbar dan doa